Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin-hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu binniyat. Segala amal itu dengan niat, wa innamal likulli imri'in ma nawa. Orang hanya mendapatkan sesuai dengan niatnya. Maka dalam ibadah itu kalau tidak ada niat, solat batal, puasa pun juga. Adapun tentang puasa ini, bedanya dengan puasa sunat, niat puasa sunat bisa setelah terbit matahari. Misalnya bapak solat subuh, setelah solat subuh entah terlalu capek, pulang ke rumah tidur, tertidur sampai pukul 8, pukul 9, lalu setelah itu dilihat meja makan kosong, tak ada makanan. Lalu bapak katakan, ah, kalau begitu saya puasalah hari ini, sah. Puasa sunat, boleh berniat sebelum tergelincir matahari. Dengan syarat dari azan subuh tadi memang tak ada masuk apa-apa. Jangan nonton sayur berdua piring masuk, dia bilang niat puasa. Artinya ini beda puasa wajib. Sedangkan puasa Ramadan, puasa qadha, puasa nazar, ada tiga yang wajib. Ramadan, qadha, qadha mengganti puasa yang tinggal. Nazar, nazar itu mewajibkan diri untuk sesuatu yang tak wajib. Kalau nanti lulus anak saya ini PNS, puasa saya 10 hari, ya Allah. Tapi kalau sampai tak lulus dia suhu hidup, aku tak akan puasa. Oh, ini orang Allah pun diancamnya. Maka tiga puasa ini, Ramadan, qadha, nazar, ini tak bisa niatnya setelah terbit matahari. Maka niatnya itu sebelum azan subuh, sebelum masuk. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadhu minal khaytil aswadi minal fajar. Fajar, fajar itu dua. Satu namanya fajar kazib, fajar bohong. Satu lagi namanya fajar shadiq. Dulu orang tua zaman datuk nenek kita sebelum ada jam dinding, dia kalau mau sholat subuh keluar rumah menengok fajar. Orang sekarang kalau mau azan subuh tak perlu keluar rumah, cukup menengok jam dinding, jam tangan, jam HP, maka sholat. Setelah fajar shadiq azan subuh, maka tidak ada lagi niat. Makanya di sebagian masjid ada di dalam itu mengajak jamaahnya setelah selesai sholat tarawih, naul islam rahimakumullah, berniatlah untuk puasa besok semoga dapat rahmat dari Allah. Nah itu apa hukum mengajak orang berniat? Bagus dalam rangka ingat mengingatkan, watawasul bilhaq watawasul bisabr. Dia khawatir kalau tak diingatkan orang ini nanti pulang ke rumah tidur lupa, apalagi sampai dia capek lalu kemudian sampai tidak sahur lalu kemudian tak berniat. Adapun ada orang yang kemarin pas malam pertama itu langsung niat, saya berniat puasa satu bulan titik, itu hanya ada dalam mazhab Maliki. Mazhab itu dalam Ahlus Sunnah Jamaah ada empat. Yang paling tua Hanafi, nomor dua Maliki, nomor tiga Syafi'i, nomor empat Hambali. Hanafi, Syafi'i, Hambali mengatakan niat mesti tiap malam. Malam ini niat, besok malam niat, besok lagi niat, kemarin malam niat. Tapi mazhab Maliki tidak. Malam pertama kemarin sudah disettingnya sepaket satu bulan. Ini paket besar 4-3 kali. Kalau ada kemarin bapak ibu yang sudah berniat, ada yang ngajak, bu kita niat satu bulan adalah, atau dalilnya baru malam ini, atau dia sudah baca buku saya 30 fatwa seputar Ramadan, itu sudah saya tulis tentang bagai-bagai macam-macam niat puasa. Oh, Ustaz prolog ceramah panjang mau jual buku rupanya. Bukunya gratis, download, tulis saja di google.com Abdul Somad MC 30 fatwa seputar Ramadan. Enter 5 menit dapat. Share Twitter, Facebook, BBM, WhatsApp, bagi ke kawan-kawan. Simpan di HP, baca Banyak juga ini saya tanya, saya di HP, di telepon, gimana masalah niatnya Pak Ustaz? Baca buku saya, sudah saya download Pak Ustaz. Loh, kenapa masih nanya? Itulah, tak sempat saya baca saja. Nah, inilah masyarakat kita ini. Tapi jangan gara-gara ini Bapak Ibu jadi segar bertanya. Yang tak tahu Ustaz ada zikri, InsyaAllah SMS biasanya saya balas, walaupun ada yang seminggu baru saya balas. Tapi InsyaAllah itu bukan karena lupa, tapi karena kesibukan satu lain hal dan sebagainya. Lalu kemudian ada orang yang ini katanya mesti dilafazkan di mulut. Aku niat puasa untuk besok hari. Apakah disyariatkan dilafazkan? Ma'alun niyati al-qalbu, tempat hati itu qalbu. Qalbu artinya hati, kalbu artinya hati. Hati-hati nyebut qalbu. Oke, okay. Tempat niat itu dalam hati. Suami saya itu tak pernah saya dengar berniat puasa. Ya tak pernah lah, niatnya dalam hati. Tapi kalau ada orang melafazkannya, nama itu soma wawin dan ada ikhwan di syahri Ramadan hasil sanati lillahi ta'ala. Apa hukumnya? Boleh, tak salah. Yusannu dianjurkan at-talaffuz binniyat, dianjurkan melafalkan niat menurut mazhab Syafi'i dan Hambali. Adapun yang mengatakan tak perlu melafazkan niat Hanafi dan Maliki. Empat mazhab, dua mengatakan bagus, yang dua mengatakan bid'ah. Tak boleh melafazkan niat illa kecuali lidafa'il waswasah, untuk menolak was-was boleh. Zaman dulu orang was-was karena bisikan setan. Sekarang was-was karena nonton TV. Anda belum was-was sebelum nonton was-was. Khawatir hatinya ini was-was. Ini puasa sunnah atau puasa wajib? Puasa fardhu atau puasa nazar? Puasa. Maka untuk menghilangkan was-wasnya, hatinya berkata, diucapkan di mulut, nawaitu shauma ghadin an adai fi syahri Ramadan akhir sanati kaitan. Datanglah si ibu nanya ke bapak, papa sebenarnya cinta enggak sama mama? Cintalah, kenapa tak pernah ngomong? Jadi was-was aku sama kamu. Itulah maka dia lafazkan. Jadi perlu kukatakan, dia I love you full. Letak hati semuanya, benci, rindu, suka, itu letaknya di dalam. Lalu diciptakan Allah lidah, innal kalama lafil fuadi, sesungguhnya kalimat itu letaknya di dalam. Wa innama ju'ilal lisan, diciptakan lidah, annal fuadi dan lidah mewakili apa yang ada di dalam hati. Saya tak perlu saya sebut Pak Ustaz, yang penting biasa. Tapi bagi orang yang was-was dia ucapkan. Nah, ini tentang masalah niat, selesai waktunya, mazhabnya, beberapa pendapat, masalah sebulan, masalah tiap malam, putus. Bak kata pepatah Melayu, kalau mencincang sampai ke landasan. Tak ada guna kita kaji malam Ramadan, waktunya singkat, pendek, perut kenyang, mata mengantuk. Yang dikaji masalah Jokowi, Obama, Muhammad Ali. Kita kaji masalah ibadah-ibadah kita yang kita laksanakan, sehingga kita yakin dengan ibadah itu, karena setan masuk dari celah syak keraguan. Di situ setan masuk. Dah, selesai masalahnya. Makannya kapan Pak Ustaz? Ya terserah mau makan kapan. Tidak mesti niat dulu baru makan, makan dulu baru niat. Sedang makan pun boleh, mau sebelum makan boleh. Yang penting tasaharu, bersahurlah. Fa'inna fisahuri barokah, dalam sahur itu ada barokah. Apa barokah sahur? Paling tidak ada tiga. Yang pertama, kalau kita berkah sahur-sahur itu, insya Allah badannya kuat untuk makan, minum, masuk karbohidrat, masuk zat gula, sehingga besok dia lebih segar dibandingkan orang yang tak sahur. Yang kedua, yang selama ini tak pernah ketemu dengan keluarga, pergi kawin, pulang petang, keras keringat, banting tulang, istri wanita karir, suaminya pulang. Nama suami ibu siapa? Namanya Abdullah. Panggilannya Toib, kan jarang di rumah. Mama kalau ada namanya Pak Toib. Nah, maka kapan ketemunya? Pas sahur itulah ketemu. Selama ini dia berangkat, anaknya tidur. Dia pulang, anaknya tidur. Waktu sahur ketemu, apa kabar anak sehat? Gimana sholat anak? Gimana sekolah anak? Gimana iman anak? Yang ditanya itu gimana sekolahmu? Gimana imanmu? Gimana sholatmu? Sekarang orang tua pertanyaannya lain, gimana pacar? inilah orang tua yang menjerumuskan anak ke dalam neraka jahanam khalidina fiha abada. Tanyalah ibadahnya, kau sudah sholat apa belum? Itu kemarin saya lihat Facebook kamu, kenapa kutu menjulurkan lidah? Nah, tak boleh. Anjing menjulurkan lidah itu hanya dua. Pertama kehausan, yang kedua senang nafsu. Yang menjulur-julurkan lidah kutu. Kutu itu angka dua itu apa itu? Itu orang Kristen senang bersumpah, I swear. Jangan kutu dua, kecuali jangan kampanye coblos nomor dua, itu boleh. Nah, ini harus jelas. Ini penuh dengan simbol-simbol. Jangan orang julur lidah dia ikut, orang angkat tangan dua dia ikut. Padahal di balik itu ada simbol-simbol agama. Pahami simbol dengan baik. Kalau tidak nanti kita terjebak pada simbol-simbol. Begitu juga lah masalah tersambunglah hubungan keluarga harmonis. Kapan? Waktu sahur. Tapi hikmah yang paling besar dari sahur itu adalah membiasakan sholat tahajud. Selama ini berat, jarang, bukan jarang, selama setahun tidak pernah tahajud. Kalau dibuka buku catatannya, memang sering bangun malam, bangun malam, bangun malam, bangun malam, bangun malam. Buka keterangan, kencing, kencing, kencing. Tak pernahlah tahajud. Tapi insya Allah di malam bulan Ramadan ini bangun malam. Kenapa bangun? Motivasinya bukan cuma tahajud. Motivasi kalau saya tak bangun, saya tak makan. Kalau tak makan, besok lemas, kerja payah. Maka saya harus bangun malam, bangun tahajud. Yang membangunkan ibu, ini harus diluruskan. Karena ada kemarin tanya jawab, Pak Ustaz, suami saya itu payah sekali bangunnya. Gimana cara saya membangunkannya? Ini salah. Yang membangunkan istri itu suami. Jadi kalau selama 5 malam ini ibu yang membangunkan, malam di rumah ibu tidur aja, tak usah setel jalan. Nanti balik harus dimakan kenyang-kenyang, nah tidur. Terlambat tak apa-apa, ibu kan udah siap sedia. Yang membangunkan itu suami. Karena ketika suami dulu memegang tangan wali, ya ayyuhalladzina amanu wa rabbul iman qu anfusakum, jagalah dirimu wa ahlikum, istrimu naro. Naro artinya neraka. Jadi kalau ada orang namanya naro, neraka. Maaf kalau banyak saya menyinggung bahasa orang seperti itu. Banyak ceramah, banyak dosa. Nah, jadi ketika dulu dipegang tangan mertua itu bukan sekedar pegang tangan. Di situ adalah pengalihan amanah. Ini anak gadismu sudah kau besarkan 25 tahun, namanya Pak dalam keadaan selamat. Sekarang kau pindahkan ke aku, insya Allah selamat juga dia dunia akhirat. Begitu, maka bapaklah yang membangunkan ibu nanti malam. Pak Ustaz, tak usah Ustaz ajari kami, 5 malam ini saya yang bangunkan. Best, alhamdulillah. Tapi kalau tidak, malam ini roah. Bapaklah mengambil air, bapak percikkan ke wajah si ibu. Bangun! Itu kalau nikahnya udah 20 tahun. Tapi kalau baru bulan madu nikah, bulan Syaban kemarin, oh, wake up my daddy, wake up my honey. Lalu si istri pun membentangkan sajadah. Bang, waktu gadis dulu akulah orang paling cantik kembangnya dengan kampung. Tak ada orang yang lebih cantik daripada aku yang meminangku dulu. Wajah ada yang pakai hijab kapsul. Waktu itu hijab kapsul yang paling hebat zaman dulu. Ada yang pakai macam-macam. Ada yang pakai PW kodok. Tapi ku pilih kau walaupun kau datang pakai kap 70. Karena ku yakin melihat tanda-tanda kaulah imamku dunia akhirat. Lalu si Allah pun mengatakan, memang tak salah kau memilih aku adinda. Malam ini buktikan aku lah imam dunia akhirat. Jadi apa judul kita malam ini? Di bawah mihrab cinta. Masyaallah, bertanglah sajadah. Majulah si Allah tadi, datang istrinya, dibentangnya pula sajadah dia di samping. Adinda ini salah. Kalau kita berdua laki-laki perempuan, abang di depan, kau di belakang. Oh, jadi bukan di samping, bukan. Jadi kemarin aku tonton ketika cinta bertasbih di samping, salah itu. Yang tulis skenario tak mengaji, tak bisa belajar sholat dari sinetron. Inilah banyak-banyak waktu habis sinetron. Jadi belakang, mungkin di bentang saja nanti. Ya, maju bang, oke, maju lagi di depan. Allahu Akbar. Sampai salah tak bunyi. Setahu Adinda selama sholat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Syekh Abdul Rahman sudah, Syekh Suwan Asyuret, Syekh Mu'aitli, semuanya mereka itu bacaannya jahat. Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Abang kenapa tak berbunyi? Abang bisa berbunyi itu, cuma kita setel mikrofon dalam. Kalau sudah begitu jawaban dia, jangan ibu desak lagi. Itu artinya dia memang sudah terpojok. Nanti kalau desak terus menanggung dia. Dia mau jadi imam juga, alhamdulillah. Bandingkan dengan suami-suami orang lain, ulama ala pengantuk, pecandu narkoba, tabung gas ibu pun dijualnya. Jadi dia sudah mau jadi imam, alhamdulillah. Saat ini diterima kau, walaupun pakai pindalam-pindalam, tak salah. Seolah 2-3 hari ini kita perbaiki. Datang ke masjid, belajar sama Pak Imam kita. Imam kita ini Dewan Juri Provinsi Riau. Saya jumpa beliau setiap MTQ. Datang ke masjid ini, jumpai Pak Imam. Pak Imam, saya mau belajar ngaji sama Pak Imam supaya bisa didengar istri saya, suara saya di rumah. Bisa, kata Pak Imam. Tapi kalau bisa, jangan sampai ada orang lain tahu. Ini antara saya dengan Pak Imam saja, secret between me and you. Okay, tak masalah. Bisa saya belajar 4 mata saya kepada Pak Imam. Kata Pak Imam, jangan ke 4 mata, 3 pun bisa. Asal mau dah datang mengaji. Pokoknya selama Ramadan ini sore-sore datang. Sore-sore mengaji, pulang kerja mampir sebentar, sehalaman, dua halaman, idgham, ifham, talqalah, gunnah, bila gunnah, ifham syafawi, mana hurufnya, istighlah. Ini semua belajar Al-Quran, membaca Quran rajin yang bukan main, 40 halaman satu hari. Padahal Quran itu yang betul isinya cuma 2, tanggal sama harga. Quran yang layati, ilbati, lumimbay, niyadai, kibala, min khalfi. Oh, tidak, maksudnya ada 3 yang benar. Quran itu betul 3. Harga, tanggal, sama berita tentang kantor gubernur. Jadi kena selamatnya itu. Oleh sebab itu maka jangan habiskan waktu karena hal-hal yang tak bermakna. Lalu kemudian manfaat dari bangun sahur itu adalah wabil asharihum yastaghfirun, beristighfar di waktu sahur. Ayat Quran menyebut kapan waktu istighfar yang paling afdal, pagi, petang, siang, malam, maghrib. Quran menyebut, Allah berfirman, wabil ashar, waktu sahur. Makanya setelah makan duduk, astagfirullahaladzim. Bayangkan dosa kita di masa lalu, begitu banyak perbuatan salahku, ya Allah, aku sudah menzalimi orang, menganiaya orang, dosa waktu banyak terbuang. Adapun TV matikan. Matikan. Sudah 11 bulan di waktu kita habis dibuat TV ini, maka matikan TV. Apa boleh buat, mohon maaf, gunting kabelnya. Jangan cuma sekedar cabut, kalau cabut besok pasang lagi. Nanti habis hari raya baru sambung. Oh, begitu. Karena kalau tidak begitu, habis sudah berapa jam waktu kita ini habis dibuat TV ini? Paling tidak 5 jam sehari. Pertama putaran Mahabharata, Asoka, Abad Kejayaan, Upin Ipin, Power Rangers. Itu kan tontonan anak kita, Pak Ustaz. Kadang semangat pula orang tuanya untuk Upin Ipin daripada anaknya. Ini semua habis. Twitter, Facebook, BBM, WhatsApp. Nengok Quran baru 2 juz mengantuk. WhatsApp 3 jam, tahan. Habis waktu sudah. Maka beristighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sikit kali kalau cuma pakai tangan, Pak Ustaz pakai tasbih. Memang imam bila tidak butuh tasbih. Itu mobil-mobil di luar itu banyak betul bertasbih. Kan tidak mohon. Sudah banyak betul mobil masuk surga semua. Cabut tasbihnya, bilang sama mobil, mohon maaf untuk sebulan ini ambil dulu tasbih itu sebentar. Itu yang digantung di gajah spion. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dia 11 bulan, kita sebulan, insya Allah tak marah dia tidak. Iya, tiap hari kita tasbih pun tambah misi yang malam untuk bulan ini. Ya, sebentar aku mau tasbih. Astagfirullahaladzim. yang paling bagus sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'abdika wa ma'rifatika mustata'u wa a'udzubika min syarri ma sana'tu abulaka bi ni'matika 'alayya wa abudzabbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Selesai saya ceramah masuk SMS, Pak Ustaz, Ustaz tadi menyebutkan sayyidul istighfarnya panjang cepat lama, kami tak bisa tulis. Tak usah ditulis, oh. Jadi gimana caranya? Tulis saja situ sayyidul istighfar enter.com, dapat print, cetak, tempel. Gimana? Buat wallpaper api, wallpaper komputer, tempel setiap tempel di kantor, tempel di rumah, tempel dekat kompor. Kita mau masak, tempel Allahumma anta rabbi. Insyaallah 3 hari ditengok hafal, 30 hari hafal, tak juga hafal cabut bakar masukkan ke kopi. Insyaallah TBC hafal tidak. Nah, inilah bulan Ramadan ini, tidak ada waktu kosong, tak ada waktu luang. Bangun tahajud, kalau sudah witir tadi tak usah witir lagi. Malam itu witir tak boleh dua kali, la witrani tak boleh witir dua kali. Selesai itu solat berjamaah di masjid. Selama ini solat subuh tak pernah ke masjid. Solat ke masjid maghrib aja, isya tak pernah, maghrib aja. Pak apa tu? Pak maghrib. Di bulan Ramadan subuh ke masjid. Selama ini bapak tu jam berapa solat subuhnya? Mohon maaf Pak Ustaz, jam 7.30. Tutup pintu, tutup jendela, rapatkan korban. Masih teramat tinggal lampu. Allah, malaikat yang menjaga. Ini ku catat apa tidak? 7.30 solat subuh. Wah, di bulan Ramadan tak ada alasan tak solat subuh. Datang ke masjid. As-salatu khairum minan Bilal, ya besok azan jangan panjangkan lagi naungnya ya. Kenapa? Saya kalau panjang itu saya tak akan sini. Disalahkan ya Bilal. Jadi gimana? Pendek, tegas. Oke, saya ubah. As-salatu khairum minan naung. Tetap sudah tak datang. Bukan salah Bilal. Memang dia tak ada waktu masjid. Dia orang banyak menyalahkan. Kalau takut dia tak ada, dia mesti azan, dia mesti panggil kan. Makanya ada salah satu kejadian di salah satu masjid, azan dia 3 kali. Ramai yang datang. Dia azan buat 3 kali. Bid'ah ini perbuatan haram. Aku azan sekali tak ada yang datang. 2-3 kali baru tu yang datang. Nah, di bulan Ramadan pasti datang. Kenapa? Karena habis sahur duduk datang ke masjid. Man sholat subuh fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, maka annama sholal laila kula, dapat pahala seperti sholat sepanjang malam. Tapi jangan sampai lupa, ada yang paling hebat lagi. Apa itu? Sholat qobliyah subuh sama dengan sholat sunat fajar. Qobliyah subuh sama sunat fajar? Sama. Podo, sami mamon, sem-sem, sawa'un. Tak ada beda. Jadi niatnya Pak Ustaz, usolli sunnatas subuhi rak'ataini qobliyatan. Bisa. Usolli rak'atain fajri, sunnatal fajri. Bisa. Pokoknya habis azan, sholat sunat qobliyah subuh atau sholat sunat fajar, ayatnya rakaat pertama, qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua, qul huwallahu ahad. Sekarang saya melanjutkan yang dinama saya usul. Allahu somad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Datang ke masjid, cepat-cepat datang, baca Quran, iktikaf, berzikir, tunggu salat. Habis salat subuh jangan langsung keluar masjid. Habis sholat subuh apa kerja Pak Ustaz? Habis sholat subuh berzikir. Apalagi di masjid-masjid kita sekarang, rata-rata di setiap masjid. Tadi saya subuh di Masjid Al-Muhajirin Taman Karya Panam. Saya tanya Pak Pengurus, ya ini masjid Taman Karya ini ada pengajian setelah subuh 7 kali Pak Ustaz. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, cuma 1 Ahad. Jadi pun tiap hari kami kuliah subuh. Duduk di masjid. Tadi saya setel ceramahnya 6.20. Saya mulai 5.20, selesai 6.20. Kenapa Ustaz berhenti 6.20? Pas waktu sholat sunat isyraq. Begitu selesai saya ceramah, langsung melaksanakan sholat sunat isyraq. Man sholat subuh adi jamaatin, siapa yang sholat subuh berjamaah, summa ba'da yazkurullah, tidak keluar masjid, tapi dia tetap duduk di masjid berzikir dengan Allah, hatta tatlu' asy-syams, sampai terbit matahari. Terbit matahari sekarang pukul 6 lewat 8. Tak boleh langsung sholat, lewatkan setinggi matahari, setinggi tombak. Matahari naik setinggi tombak itu 12 menit setelah diukur pakai ilmu astronomi. Maka 6.8 tambah 12, 6.20. Laksanakan sholat sunat isyraq. Syaratnya 3, sholat subuh berjamaah, duduk berzikir di rumah Allah, sampai terbit matahari. Hadis riwayat Tirmidzi, statusnya hadis hasan. Apa balasan pahalanya? Kanat ka ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala macam haji dan umrah. Tamah, tamah, tamah, sempurna, sempurna, sempurna. Yang sudah lewat 4 hari tak solat ini, jangan kecil hati, masih ada 25 kali lagi. Besok mulai, jangan tunda-tunda. Nantilah hari Sabtu, besok langsung duduk. Ilmu kalau tak diamalkan, hilang, tak berbekas, tak ada barokahnya. Pokoknya langsung besok habis sholat subuh, duduk di masjid. Di masjid saya tak ada zikir Pak Ustaz, tak ada acara pengajian. Duduk baca Quran. Baca Quran satu juz, satu jam. Kan lama itu. Sholat subuh jam 5. Sholat di sholat 6.20. Berarti 1 jam 20. Lama itu Pak Ustaz. Real Madrid Barcelona 90 menit tak lama. Duduk di warnet tak lama. Duduk di warung kopi 2 jam tak lama. Kenapa duduk di masjid 1 jam 20 menit lama? Setan datang. Pulang, pulang, pulang. Tapi katanya setan bulan puasa diikat Pak Ustaz. Wasufilat asyayatin, setan-setan diikat. Baca penjelasan hadisnya. Karena iman bapak kuat, karena iman ibu kuat, seolah-olah setan terikat. Ibu tinggal di rumah sendirian, makanan, minuman, sirup semua banyak. Setan ngajak, makan bu, makan bu, makan bu. Ibu tetap bertahan. Maka seolah-olah setan terikat. Datang kawan ngajak, yuk kita makan KFC gratis yuk. Aku tidak mau. Aku tak mau merusak puasaku. Siapapun yang ngajak, aku tak akan batalkan. Yang bayar siapa nih? Aku lebih cinta. Jangan katakan setan tak ada. Ketika iman kita kuat, seolah-olah dia terbelenggu, tak bisa menggoda. Maka orang yang lemah iman tetap tergoda. Jadi jangan katakan salah hadisnya, pemahamannya tak betul. Maka rumah-rumah makan tetap banyak, buka yang melanggar perda tetap ada. Rumah makan apa namanya? Rumah makan hantu. Kakinya nampak, kepala tak nampak. Apa itu yang dimuliakan Allah? Maka sholat subuh berjamaah, duduk berzikir. Oh, jadi Pak Ustaz, pahalanya seperti haji dan umroh? Iya. Kalau seperti haji dan umroh, berarti ONH yang sudah bayar, tarik aja lagi ya. Jangan! Tetap nanti berangkat. Berita terakhir Riau Pos, orang Riau yang mau berangkat haji store 2015, berangkat 2031. Israel datang 2030. Maka kalau andai tak berangkat, kita sudah dapat. Saya sudah sering pergi umroh Pak Ustaz. Jangan angguh, jangan sombong. Kita tak tahu mana yang diterima Allah SWT, mana yang tidak. Pokoknya kita senantiasa takut dan berharap. Ibadah terus diisi, lalu kemudian masuk ke ibadah yang disebut dengan puasa. Dari mulai terbit matahari sampai tenggelam matahari maghrib pukul 6.20. Pas saya sudah ceramah 30 menit, tidak pakai pembukaan. Kenapa Ustaz ceramahnya buru-buru? Ini maghrib ke isya, isya ke maghrib, dari isya ke tarawih. Itu di mana-mana masjid namanya kultum. Kultum itu kuliah 7 menit. Kalau lebih dari itu namanya kulibas, kuliah 15 menit. Saya lewat dari 15 sudah 30 menit. Cukup lah itu sudah. Besok kita sambung lagi. Saya insya Allah 4 malam berturut-turut malam ini. Besok malam, besoknya lagi, besok lagi. Kalau Israel tak datang, makanya kita selalu mengatakan insya Allah. Terima kasih perhatian Bapak Ibu. Selama 30 menit ini banyak cakap menyinggung perasaan tak berkenan di hati. Insya Allah saya husnuzon. Bapak Ibu semua memaafkan saya. Baik derajatnya VVIP di atas maupun kelas ekonomi. Kita semua insya Allah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran mubarakan fi. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.